بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwata al-iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Kata Allah azza wa jalla, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kata Allah azza wa jalla, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanif. Yang mana kita telah ketahui bersama di antara makna al-hanif adalah at-tauhid. Agama yang senantiasa mengajarkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fatarun nasa alaiha. Yang mana agama tauhid ini merupakan fitrah Allah, yang Allah memfitrahkan setiap-tiap manusia di atas ketauhidan ini. Dalam keadaan barakallahu fikum, setiap-tiap insan, setiap-tiap manusia itu lahir di atas ketauhidan. Lahir dalam keadaan fitrahnya meyakini ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap-tiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas tauhid, di atas ajaran yang hanif. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di sini dengan lafaz kullu yang bermakna umum, siapapun dia, apakah orang Indonesia, apakah orang Eropa, apakah orang berkulit putih, berkulit hitam, semuanya dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Fa abawahu yuhawwijani aw yunassirani aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, apakah menjadikan dia menjadi seorang Majusi. fitrahnya, setelah itu rusak, dirusak oleh orang tuanya yang kafir, dirusak oleh orang tuanya yang Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi penyembah api. Wa illa hukum asalnya setiap-tiap anak itu adalah dilahirkan di atas ketauhidan, di atas fitrah, fitratallahillati fatarannasa 'alaiha, di atas ketauhidan yang Allah fitrahkan setiap-tiap insan di atasnya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengembalikan diri-diri kita kepada ajaran al-fitrah, ajaran Allah Azza wa Jalla. Ikhadari man rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan setelah seorang insan lahir, memang banyak sekali berbagai macam perkara-perkara yang mencemari fitrah, kesucian hatinya. Tatkala seorang bayi lahir, dia enggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan diri-diri kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak tahu apa-apa. Tapi setelah itu Allah menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran dan hati agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seiring dengan tumbuhnya seorang bayi yang baru dilahirkan, dia sudah mulai mengenal, sudah mulai menyerap berbagai macam maklumat, berbagai macam pengetahuan-pengetahuan di sekelilingnya. Kalau ternyata yang diajarkan di sekelilingnya itu adalah perkara-perkara yang mendukung fitrahnya, maka sungguh dia adalah perkara yang sangat-sangat kita harapkan, diharapkan oleh setiap insan. Ya. Tapi kalau ternyata tatkala awal tumbuhnya seorang insan sudah mulai muncul pencemaran-pencemaran, muncul berbagai macam kekotoran-kekotoran yang akan bisa menodai fitrahnya, maka ini sungguh perkara yang sangat menyedihkan. Ya. Sehingga awal tumbuhnya seorang insan itu sangat menentukan. Sehingga sebagian salaf saya mengatakan, idza ra'aita syaba awwalu yansha'u ya ma ahli sunnah farju. Apabila engkau melihat ada seorang pemuda awal dari tumbuhnya, mulai dia belajar, mulai dia menimba ilmu, mulai dia menyerap pengetahuan, kok dia tumbuhnya bersama dengan ahli sunnah, farju. Harapkan kebaikannya. Harapkan akan kebaikan orang tersebut. Kenapa? Karena fitrahnya selamat. Karena fitrahnya insya Allah dia akan terbimbing di atas hidayah, di atas kesucian agama ini. Tapi sebaliknya, wa idza ra'aita syaba awwalu ma yansha'u ma ahlil bid'ah fai'as min. Apabila engkau melihat seorang pemuda awal tumbuhnya ternyata bersama dengan ahlul bid'ah, maka berputus asalah dirimu darinya. Rusak fitrahnya, rusak agamanya. Subhanallah. Maka ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu betapa pentingnya program tarbiyah untuk anak-anak kita, untuk para pemuda muslimin, dalam rangka menjaga fitrah-fitrah mereka, menjaga agama-agama mereka. Jangan sampai anak-anak kita kemudian rusak. Anak-anak kita menjadi rusak fitrahnya, ternodai fitrahnya, dikarenakan program pendidikan yang keliru, yang salah. Maka subhanallah, suatu nikmat yang besar. Mungkin nikmat ini ya lebih besar dibandingkan dengan nikmat dunia. dan segala isinya. Tatkala Allah memberikan dan memudahkan adanya tempat belajar di tempat kita, ada ma'hadzun nurain, yang mana subhanallah terprogram tarbiyah di sana, pendidikan untuk menjaga fitrah anak-anak kita dan juga fitrah kita semuanya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat ini. Wajib bagi kita untuk terus mendukung dan kemudian memberikan, ya, barakallahu fiikum, andil kita, sumbangsih kita semaksimal yang kita bisa untuk menjalankan ta'awun yang sangat mulia ini. Subhanallah. Karena ini adalah nikmat yang sangat berharga, yang sangat mahal. Semua itu dalam rangka untuk menjaga fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, la tabdila li khalqillah. Ya. Di sini terkait dengan lafaz la tabdila li khalqillah, para ulama memiliki beberapa penafsiran. Dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la tabdila li khalqillah, qala ba'dhuhum makna la tubaddilu khalqallah fatughayyirun nas an fitratihim allati fatarahumullah 'alayha. Janganlah kalian mengganti-ganti fitrah Allah. Janganlah kalian mengganti-ganti fitrah yang sudah Allah ciptakan. Tatkala manusia dalam keadaan sudah difitrahkan seperti itu, di atas agama yang lurus, di atas agama Islam, di atas agama tauhid, fayakunu khabaron bimaknal abtalah. Maka di sini bentuknya khabar, tapi maknanya adalah perintah. Subhanallah. Dari sini kita dilarang merusak fitrah-fitrah kita. Dilarang menjerumuskan kita ke dalam berbagai macam perusakan-perusakan fitrah. Sehingga segala bentuk penyimpangan-penyimpangan akidah, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dari dinul qayyim, ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbagai macam pelanggaran-pelanggaran akidah itu perkara yang sangat-sangat diharamkan. Sehingga kita lihat para salaf sedemikian bersemangat untuk mentahzir dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, memperingatkan umat dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu. Subhanallah. Bahkan sekalipun hawa nafsu tersebut belum muncul, sekalipun hawa nafsu tersebut mungkin, atau penyakit kebid'ahan tersebut, penyimpangan-penyimpangan tersebut belum terjadi, ternyata rudud dan bantahan itu sudah disampaikan di tengah-tengah umat. Sebagaimana ma'ruf, Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai orang yang paling pertama di dalam membentengi umat ini dari kerusakan-kerusakan fitrah, Rasulullah SAW telah mentahzir dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam keadaan penyimpangan tersebut belum muncul. Kita lihat fitnahnya Khawarij. Siapa yang memperingatkan umat manusia dari kejelekan-kejelekan Khawarij? Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai beliau waktu itu cuma melihat gejala, baru melihat tanda-tanda kecil. Seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang mendatangi Rasulullah SAW berdemonstrasi, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam membagikan, ya, ghanimah yang menurut dia dengan versi yang tidak adil, membagikan, ya, harta, maka orang tadi mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah kamu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, faman lam ya'dil idza lam akun a'dil. Siapa yang akan bisa berlaku adil kalau seandainya saya sudah dianggap tidak adil? Ya. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan melihat gejala-gejala yang tidak bagus pada diri orang ini, tatkala orang ini dalam keadaan berpaling, beliau langsung mengeluarkan tahzir kepada perkara-perkara yang membahayakan yang akan bisa terjadi dalam keadaan peristiwanya belum terjadi. Rasulullah SAW menyatakan, "Sayakhruj min dhi'li hadha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah." Akan keluar dari tulang sulbi orang ini satu kaum, kaum bid'ah, kaum yang sangat jelek, yang mana kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Tapi mereka keluar dari agama, keluar dari fitrah agama yang benar ini, dengan bid'ah khawarij, keluar dari agama kama yamruku sahmu min ar-ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Ditahdir, diperingatkan. Kenapa? Karena ini bid'ah-bid'ah semacam ini akan bisa merusak fitrah manusia, keluar dari agama, menyebabkan seorang yamruk min ad-din, keluar dari agama. Sehingga para ulama sampai ikhlas tentang kafir tidaknya khawarij. Sebagian para ulama mengkafirkan. Ya, karena dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, "Yamruquna min ad-din tsumma la ya'ud." Keluar dari agama kemudian tidak kembali lagi. Rusak fitrahnya. Dan perkara yang semacam ini baru terlihat gejala-gejalanya, ternyata sudah ditahdzir, diperingatkan umat manusia oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam sekian banyak hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam senantiasa mentahdzir dari segala bentuk-bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menjaga fitrah. Sehingga hal ini bukan pembicaraan fitnah sebagaimana yang dinyatakan sebagian manusia. Sibukkan diri dengan ilmu saja. Sibukkan diri dengan ilmu, jangan bicara fitnah, kata mereka. Padahal ya, termasuk bagian dari ilmu adalah tadi, ya, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan umat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, memperingatkan umat dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, sekalipun pelanggaran tersebut dalam keadaan apa? Masih kecil. Ya. Sekalipun belum muncul sebagaimana tadi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada khawarij, belum ada. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Pemikiran khawarij belum seperti di zaman sekarang. Belum terjadi pembantaian-pembantaian kepada kaum muslimin. Belum terjadi pengkafiran-pengkafiran di mimbar-mimbar kepada kaum muslimin. Belum terjadi pengeboman sana-sini, belum terjadi. Pengerusakan di mana-mana belum terjadi. Seperti yang dilakukan oleh ISIS, ya, atau oleh Jabhatun Nusrah dan yang lain-lainnya. Belum terjadi. Tapi ternyata sudah ditahzir oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hal ini menunjukkan apa? Betapa semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mentahzir dari ahlul ahwa dan pemikiran-pemikiran kebid'ahan. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada seorang yang mengaku pengikut sunnah Rasul, pengikut ahlu sunnah, ya, menjadi seorang salafi, kok ternyata alergi dengan yang seperti ini. Ya, sampai ya dalam keadaan apa? Mengucapkan statement bahwasanya kenapa membuat daurah membantah Ihya Uturats di satu daerah di Indonesia Timur, dalam keadaan di Indonesia Timur enggak ada pemikiran Ihya Uturats. Loh, kenapa jengkel atau kenapa kok enggak suka? Kalau ternyata membentengi kaum muslimin, membentengi ikhwana ahli sunnah dan juga kaum muslimin dari bahayanya pemikiran Ihya Uturats, organisasi pendana teroris dunia, ya, yang senantiasa mengucurkan dana-dananya kepada kaum teroris khawarij di seluruh penjuru dunia. Kenapa sih kalau kita tahdzir hiyau turus di satu daerah yang ternyata di situ belum ada? Dalam rangka membentengi umat manusia di situ. Loh kok dia enggak suka? Ya. Gua enggak suka yang seperti ini. Kan ajib. Semestinya kan ya, dalam keadaan apa? Pemikiran hiyau turus atau orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Itu bisa saja untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri. Apakah dia tidak lihat kalau ternyata dunia telekomunikasi sudah sedemikian canggihnya sampai bisa mencapai pelosok-pelosok negeri. Pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran bid'ah dan penyimpangan sudah bisa sampai di pelosok-pelosok negeri. Iya enggak? Saya pernah sampai di satu pedalaman sekali, ternyata orang-orangnya pegang HP. Ya. Walaupun kalau mau cari jaringan harus naik pohon. Subhanallah. Yang seperti ini akan bisa menjadi potensi tersebarnya kebid'ahan dan penyimpangan. Loh kalau ditahdzir suatu kebid'ahan, diingatkan satu kebid'ahan di satu daerah, ya ini bukan perkara yang terlarang, bahkan perkara yang dihancurkan. Tapi ternyata dia dalam keadaan enggak suka. Aneh, aneh. Ikhwah barakallahu fikum. Maka ya orang-orang yang semacam tadi sangat-sangat ya barakallahu fikum diragukan kesalafiahannya. Diragukan. Maka kita mesti kembali kepada prinsip-prinsip para salaf ya dalam rangka untuk menjaga diri-diri kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ya itu tadi. Dengan upaya preventif, upaya pencegahan. Ya. Mengingatkan umat manusia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau sempat menyebutkan wahdhar ya sighar minal muhdatsat minal umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara kecil yang diada-adakan oleh manusia, perkara-perkara bid'ah walau masih kecil, hati-hati. Padahal beliau seorang imam, seorang yang sangat-sangat dalam keilmuannya, dan di zaman beliau ini kebid'ahan belum begitu banyak sebagaimana di zaman kita. Ternyata beliau sudah mengingatkan, hati-hati dari perkara-perkara bid'ah, sekalipun itu kecil-kecil. Ya, wa inna ya muhdatsati minal umur fa in kana saghiran fa inna ta'udu. Karena sungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan, sekalipun itu kecil, dia akan bisa kembali berulang-berulang-berulang hatta takuna kabiran, sampai dia menjadi besar. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dulunya itu kecil, semuanya dulunya dalam keadaan kecil. Tapi ternyata menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan akhirnya menjadi na'udzubillah sangat nyata. Ya, kerusakan dan penyimpangannya, kerusakan fitrah ya Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada setiap insan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk upaya dalam menjaga fitrah seorang insan agar jangan sampai fitrah tersebut rusak dengan berbagai macam upaya musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam. Dengan cara diciptakanlah berbagai macam bentuk-bentuk kebid'ahan dan kemungkaran, ya, penyimpangan-penyimpangan. Na'udzubillah, yang ini harus senantiasa diperingatkan dari sejak dini. Dari sejak kecil, baru mau muncul, segera diingatkan. Ya, dan di sisi lain, harus bersemangat juga menjalankan asbab-asbab yang lainnya, ya, yang akan bisa menjaga fitrah kita. Ya, yang mana barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat-sangat bersemangat untuk menjaga fitrah-fitrah setiap insan, sekalipun itu adalah perkara-perkara ya, perkara-perkara fitrah-fitrah jasadiyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menyatakan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Al-khitan wal-istihdad aqas al-sharibi wa taqlimul adhafir wa natsul ibt. Amalan fitrah itu ada 5 yang disebutkan dalam hadis Jabir ini. Yang pertama adalah khitan, al-istihdad, membersihkan bulu kemaluan, kasyus syaribi, memendekkan kumis, jangan sampai menutupi bibir, taklimul adhafir, menggunting kuku, wa natsul ibad, dan kemudian mencabut bulu ketiak. Ini adalah amalan-amalan fitrah yang akan menjaga kesucian jasad seorang insan. Seorang insan lahir dalam keadaan suci. Ya. Dan ternyata di sana ada perkara-perkara yang akan bisa mengotori badannya. Ya, kita sudah tahu sebagaimana sudah diakui oleh dunia medis. Dunia medis semuanya mengakui kalau perkara yang 5 tadi, ya, dalam keadaan tidak dijaga, maka akan bisa muncul berbagai macam gangguan-gangguan kesehatan. Bulu ketiak, ya. Hatta orang-orang kafir, mereka meyakini pentingnya dibersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, khitan. Demikian juga, itu akan bisa mengotori badan kita. Ada najis di sana. Bahkan orang-orang kafir, ya, dalam keadaan mereka menganjurkan untuk melakukan khitan, karena akan bisa menjaga dari berbagai macam penyakit, kanker dan yang lain sebagainya. Semua itu dalam rangka menjaga kebersihan badan-badan manusia, menjaga kebersihan jasad-jasad manusia. Kita lihat Rasulullah SAW sedemikian bersemangat menjaga kebersihan jasad, menasehatkan kepada kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian jasad kita. Ya. Sementara kita tahu yang namanya jasad itu nantinya pasti akan lapuk dimakan tanah. Yang namanya jasad pasti akan dikuburkan, kalau sudah mati akan musnah dimakan oleh tanah. Ya. Dalam keadaan Rasul bersemangat menjaga. Ya, agar kita bersih dari kekotoran-kekotoran dari berbagai macam perkara-perkara yang akan mengganggu kebersihan badan kita. Terus bagaimana kalau perkara yang akan mengganggu kebersihan rohani kita, perkara yang akan bisa mengotori rohani kita, mengotori iman kita, mengotori akidah kita, mengotori barakallahu fikum hati-hati kita. Lebih-lebih lagi beliau sangat bersemangat, ya, agar kita semuanya menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga keselamatan daripada hati-hati kita dari berbagai macam kekotoran-kekotoran yang akan bisa mengotorinya. Fa subhanallah, dari sini kita tahu, ya, betapa pentingnya kita untuk belajar ilmu agama. Semuanya kembali kepada, bermuara kepada ilmu agama, mempelajari dinul Islam. Itu semua dalam rangka untuk menjaga fitrah-fitrah kita, menjaga agama kita. Dulu kita mungkin pernah belajar salah, ya, sebagian kita ada yang belajar jimat-jimat, sebagian kita ada yang belajar tasawuf, sebagian kita ada yang belajar khawarij, sebagian kita pernah memiliki pemikiran sufi dan yang lainnya. Ternyata itu semuanya adalah kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Setelah kita belajar, kita duduk di majelis ilmu, alhamdulillah satu kekotoran dibersihkan, satu penyimpangan diluruskan, dan seterusnya. Dan ini yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita, selama hidup kita yang tersisa ini. Kita harus bersemangat hadir, belajar, duduk di majelis ta'lim. Walhamdulillah di tengah-tengah antum ada Ustazuna Al-Fadil, Ustaz Mu'ad Hafizahullah, yang mana ini harus kita syukuri. Senantiasa beliau menyampaikan fawaid kepada kita. Ya, coba kita lihat di berbagai daerah, ya, banyak yang mereka ini gak ada ustaz di tengah-tengah mereka. Banyak di antara mereka yang kalau mau taklim jauh sampai berpuluh-puluh kilometer naik motor. Ya, sementara kita alhamdulillah tinggal naik motor 5 menit, 10 menit. Ya, datang. Sungguh ini adalah perkara yang sangat-sangat besar kenikmatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman dari fitnah, dari syubhat, dari kesesatan. Jangan merasa diri kita sudah menjadi seorang yang istiqomah, yang sudah mantap, yang sudah kokoh manhajnya, yang sudah kokoh akidahnya, jangan. Subhanallah. Al-qulub da'ifah. Hati-hati kita ini sangat-sangat lemah. Ya, wal syubah khattabah. Sementara syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan itu sangat-sangat menyambar-nyambar, kata para ulama, kayak petir. Harus kita takut. Dan di antara barakallahu fikum asbab yang paling ya utama dalam rangka menjaga fitrah kita, menjaga diri kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam penyimpangan adalah senantiasa hadir di majelis ilmu. Senantiasa belajar. Nah, karena ini nasihat para salaf saleh radhiyallahu anhum ajma'in dari dulu sampai zaman sekarang. Ya. Bersemangat dalam belajar. Bersemangat dalam ta'lim, karena memang ini adalah perkara yang terdepan di dalam membentengi fitrah-fitrah kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dan yang seperti ini harus senantiasa kita barakallahu fikum syukuri. Ya, adanya majalisul ilm, adanya tempat tarbiyah seperti ini, itu adalah perkara yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya ya, untuk bisa barakallahu fikum menjaga fitrah-fitrah kita dari berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan dan kekotoran-kotoran yang akan bisa merusak fitrah-fitrah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keistiqomahan kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa qalbun salim. Naam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.